Lihatlah kumbang datang, ingin menghisap madunya. Aduh sayang, banyak kumbang yang mati karena tertusuk duri. Aduh sayang, kau memberi mendapat kasihmu, membuat hati luka. Mawar berduri, kini ku pergi. Banyaklah kumbang datang.